السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين وحرمتي، kita kembali melanjutkan kajian kitab syarah Aqidah Tahawiyah, yang matannya Aqidah Tahawiyah adalah tulisan Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, sedangkan syarahnya dari Ibn Abdul Aziz al-Hanafi rahimahullah. Dan sampai kita pada ucapan musannif tentang masalah ru'yatullah war-ru'ya haqqun li ahli al-jannah, bahwasanya ru'yah memandang wajah Allah adalah hak, benar-benar akan terjadi nanti bagi penduduk surga. Bi ghairi ihatatin wala kayfiyah, tentunya bukan bermakna meliputi, juga tidak diketahui kayak apanya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, kama nataqa bihi kitab Rabbina, sebagaimana disebutkan dalam kitab Rabb kita Al-Quran, wujuhun yawma'idhin nadirah ila rabbiha nadirah, wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri kepada Rabb mereka, mereka memandang. Wa tafsiruhu ala ma aradallah ta'ala wa 'alimahu, dan tafsirnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah ketahui. Wa kullu ma ja'a fi dhalika min alhadits sahih, dan semua yang datang dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang memberitakan tentang ru'yatullah, bahwa nanti penduduk surga akan memandang wajah Allah, semua itu ma'nahu ala ma arad, maknanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La nadkhul fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina, kita tidak masuk ke dalamnya dengan takwil-takwil, dengan takwil-takwil akli. Tidak boleh kita berbicara tentangnya dengan takwil bi'ara'ina, dengan takwil dengan pendapat-pendapat kita sendiri, mungkin begini mungkin begitu, jangan. Wala mutawahhimina bi'ahwa'ina, jangan pula dengan menebak-nebak, menduga-duga, mereka-reka. Fa innahu ma salima fi dinih illa man sallama lillahi azza wa jalla, karena tidak akan ada yang selamat agamanya kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah dan yang menerima apa kata Allah Azza wa Jalla dan apa kata Rasulnya alaihi salatu wassalam. ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه. Dan tidak akan selamat kecuali orang yang mengembalikan apa yang tersamar padanya, pada Quran dan Sunnah, kepada alimnya, yaitu Allah dan Rasulnya. Siapa yang mengembalikan apa yang mutasyabih kepada Allah dan Rasulnya, maka dia selamat. Tetapi yang menakwilkan dengan takwil-takwil batil, dengan rekaan-rekaan pikirannya sendiri, ini yang akan tersesat. Demikian ucapan matannya, ucapan Abu Ja'far Thahawi rahimahullah. Sudah dibahas syarahnya sedikit sebelum Ramadan. Mudah-mudahan masih ingat. Yaitu Asy-Syarih Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah menyebutkan dalilnya satu persatu. Karena disebutkan tadi dalam matannya secara ringkas bahwasanya ru'yatullah haqqun li ahli al-jannah. Bahwasanya memandang wajah Allah adalah hak benar-benar terjadi bagi penduduk surga, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Baik, apa saja ayat-ayatnya dan apa saja hadis-hadisnya akan dibahas dalam syarahnya. Yang pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang dinukil pula dalam matannya, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Dalam surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka ketika itu nadhirah, dubban, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka, mereka memandang. Yang pertama nadhirah dengan dhad maknanya berseri-seri, sedangkan yang kedua nadhirah dengan dha maknanya adalah memandang. Dan sudah dibahas kenapa maknanya memandang, padahal kalimat nadhara bisa memiliki makna lain seperti makna menunggu. Maka dijawab dalam syarah ini, dan sudah kita baca pada kajian yang lalu, bahwa makna kalimat nadhara kalau dia tidak memakai kata sambung kadang bermakna menunggu. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, "Unduruna naqtabis min nurikum." Unduruna bukan maknanya adalah pandanglah kami, bukan. Walaupun pakai kalimat undur, tetapi unduruna maknanya tunggulah kami. Nadhara bermakna menunggu. Fahal yanduruna illa, tidaklah mereka menunggu kecuali. Itu juga kalimat yandurun, padahal kalimatnya nadhara tapi maknanya menunggu. Fahal yanduruna illa, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya hari kiamat pada mereka atau datangnya Rabb mereka kepada mereka. Ikhwani fillah na'azakumullah. Tetapi kalau muta'addi memakai kata sambung dengan ila, maka jelas bukan bermakna menunggu. Jelas maknanya adalah memandang. Seperti Allah katakan, "Unduru ila thamarihi idza asmar." Lihatlah kepada buah-buahnya ketika pohon itu berbuah. Allah katakan dengan kalimat "unduru", tetapi dibantu dengan kata bantu "ila". "Unduru ila thamarihi." Maka apakah mungkin diterjemahkan dengan makna menunggu? Tidak mungkin. Tunggulah kepada buah-buahnya. Tunggu kok kepada? Kalau kepada, jelas maknanya memandang, bukan menunggu. Sehingga jangan diputarbalikkan. Yang bermakna menunggu, jelas ada korinah-korinahnya. Yang bermakna memandang, juga jelas ada korinah-korinahnya, ada tanda-tandanya. Ada sesuatu yang menunjukkan kalau itu maknanya menunggu, kalau ini maknanya memandang. Sedangkan ayat tadi, wujuhu yawma'idin nadhara ila rabbiha, kepada Rabbnya. Nadhara, kepada Rabbnya memandang. Kalau kepada Rabbnya menunggu, aneh, janggal. Kepada Rabbnya menunggu, tidak mungkin. Maka dalam tafsir-tafsir ayat ini ditafsirkan oleh para mufassirun rahimahumullah bahwa maknanya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, makna wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, maknanya adalah nadharat ila rabbiha fanudhirat binurihi. Dia memandang Rabbnya maka wajahnya berseri-seri. Berarti mana ayat tadi? Wajah mereka berseri-seri kepada Rabb mereka, mereka memandang. Maknanya kata Al-Hasan Al-Basri, ketika mereka memandang wajah Allah, wajah mereka gembira dan berseri-seri. Berkata Abu Saleh dari Ibn Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga menafsirkan ila rabbiha nadhirah, maknanya adalah qal tanduru ila wajhi rabbiha azza wa jal, yakni wajah-wajah tadi memandang wajah Allah azza wa jal. Demikian pula tafsir dari Ikrimah, wujuhun yawma'idin nadhirah, kata beliau, minan na'im, wajah-wajah mereka berseri-seri minan na'im, karena kebahagiaan, karena kenikmatan, karena kegembiraan. Wujuhun yawma'idin nadhirah tandur ila rabbiha nadharan, memandang wajah Allah dengan benar-benar memandang, memakai maf'ul mutlak. Tanduru ila rabbiha nadharan, memandang wajah Allah dengan benar-benar memandang. Tsumma haka 'an Ibn Abbas mithlahu, kemudian dihikayatkan pula dari Ibn Abbas juga sama seperti itu. Wa hadza qaulul mufassirin min ahli sunnati wal hadis, inilah tafsir ucapan para mufassirin dari kalangan ahli sunnah dan ahli hadis. Wa qala ta'ala, dalil kedua sekarang, dan Allah juga berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Kata Allah dalam surat Qaf ayat ke-35, lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka apa yang mereka inginkan di dalamnya, yakni dalam surga. Bagi mereka penduduk surga mendapatkan semua apa yang mereka inginkan. Wa ladaina mazid, dan kami memiliki tambahan lagi, kata Allah. Sudah dikatakan bagi mereka dalam surga semua apa yang mereka mau, semua yang diinginkan oleh nafsu mereka boleh di sana. Semuanya dikasih oleh Allah Taala. Dan Allah katakan wa ladaina mazid, dan kami punya tambahan lagi. Khana bin a'azakumullah, apa tambahannya? Dalam tafsir Tabari rahimahullah, beliau menyatakan qala Ali bin Abi Thalib wa Anas bin Malik, bahwasanya makna ziyadah, tambahan tadi adalah an-nawar ila wajhillahi azza wa jal, memandang wajah Allah azza wa jal. Demikian pula ayat lainnya, berarti yang ketiga, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, lilladzina amanu al-husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkan al-husna. Apa al-husna? Al-jannah, surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Ada tambahan lagi selain surga. Masya Allah, padahal surga itu lahu ma yasha'una fiha, padahal yang namanya surga itu semua apa yang mereka mau ada di situ. Dalam jannah, semua apa yang mereka sukai ada. Apa yang mashtahat anfusuhum, apa yang diinginkan oleh nafsu mereka, semuanya ada. Tapi Allah masih menyatakan wa ziyadah, dan tambahan lagi. Berarti tambahan tadi bukan surga. Khamirina azakumullah, maka al-husna adalah al-jannah, surga, sedangkan ziyadahnya adalah an-nazar ila wajhil karim. Tambahannya adalah memandang wajah Allah al-karim. Demikian ditafsirkan bidzalik, ditafsirkan seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Suhaib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qara'a Rasulullah, bahwasanya beliau berkata, qara'a Rasulullah SAW lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bahwa Nabi pernah membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi mereka-mereka yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna wa ziyadah. Apa kata Rasulullah SAW? Qala idza dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari an-nar, ketika penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka, nada munadin, tiba-tiba ada seruan yang menyeru, ya ahlal jannah innalakum indallahi mau'idan, wahai penduduk surga, sesungguhnya kalian memiliki janji dari Allah yang